Amma ba'd. Fa ikhwati fillah a'izzani wa jazakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kita terhadap syarah Nawaqidul Islam li Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, di mana kita masih di dalam syarah atau ta'liq dari Al-Alamatul Fauzan hafizahullah taala tentang An-Naqidul Awwal, pembatal keislaman yang pertama, yaitu asyirku billah subhanahu wa ta'ala. Karena pada pertemuan sebelumnya telah kita baca ta'liq beliau, bahasanya min anwa'i syirik adalah semisal al-istighatha bil-qubur wal-nadhar li-ghairillah wal-istinjad bil-amwat dan yang semisalnya. Dan apa yang dicontohkan oleh Syekh hafizahullah ta'ala ini waqi', yakni terjadi. Fa nara katsiran min al yantasib ila al-Islam, kita melihat kalau kita menyaksikan banyak orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada agama Islam, berkata muslim, namun ternyata masih jauh ibadah-ibadah mereka dari tauhid. Tidak jarang mereka melakukan syirku billah ya azza wajal, yang pada hakikatnya ini akan membatalkan keislaman mereka. Membatalkan keislaman mereka. Dan ketika disampaikan kepada mereka al-hujjah wal-adillah al-bayan, bahasanya perkara-perkara yang mereka lakukan ini adalah syirku billah subhanahu wa ta'ala, ini termasuk syirik al-musyrikin bil-jahiliyah, ini adalah syiriknya orang-orang musyrikin jahiliyah. Mereka mengatakan hadza tasyaddud, ini merupakan sikap kaku, keras, dan menyematkan orang-orang yang menasihati kepada mereka untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dianggap sebagai ini wahabi, kelompok sesat, kelompok baru. Nah, kita kembali membaca ta'liq beliau al-alamatul fauzan terhadap risalah ini, terutama pada bagian an-naqidul awal. Qala hafizahullah ta'ala, wa hadha alaihi kathirun mimman yadda'in au yadda'un al-islam. Dan perkara ini sangat sering terjadi pada orang-orang yang mengaku sebagai muslim, yakni melakukan perbuatan-perbuatan yang pada hakikatnya adalah syirik. Yabununa al-adriha wa yatufuna biha, mereka membangun kuburan-kuburan dengan maksud barakallahu fikum dimegahkan dan tawaf di situ. Dan ini tidak jarang, bahkan di tempat-tempat kita, kalau ada seorang yang meninggal, terutama itu dari kalangan orang-orang saleh menurut mereka atau orang-orang besar, diagungkan kuburan presiden fulan, disikapi dengan sikap gulu, kuburan kiai fulan, kuburan wali fulan. Maka kalau kita melihat kuburan-kuburan mereka luar biasa gulunya terhadap barakallahu fikum kuburan-kuburan tersebut, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Dan ini termasuk perbuatan terlaknat, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diceritakan oleh Ummu Salamah, ketika beliau radhiyallahu taala anha berhijrah ke Habasyah, maka melihat sebuah gereja, sebuah tempat ibadah yang di sana banyak gambar-gambar dan dikubur di situ orang-orang yang dianggap saleh, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaiki idza matu fihim au idza mata fihim arajul salih au al-abdus salih banau ala qabrihi masjida ulaika au ulaiki syiralul khalqi indallah. Mereka itu, yakni ahlul kitab, kalau ada orang-orang yang meninggal dari kalangan orang-orang saleh mereka atau nabi mereka, maka dibangun di kuburan-kuburan tersebut masjid, tempat ibadah. Tempat-tempat ibadah. Wasawwaru fihi tilka suwar, digambar-gambar, dikasih gambar-gambar Ulaiki syirarul khalqi indallah. Mereka itu adalah sejelek-jeleknya makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu quburan anbiya'ihim masajid. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Mereka mendapatkan laknat karena ittakhadhu quburan anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka, orang-orang saleh mereka ini sebagai masjid, tempat ibadah. Pun hal tersebut dilakukan di sebagian kaum muslimin. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, begitu pula Yahud, dilakukan sama oleh orang-orang dari kalangan kaum muslimin. Dan ini menjadikan mereka dikhawatirkan mendapatkan la'nat minallahi azza wa jal. Dan ini merupakan wasilah yang mengantarkan kepada kesyirikan. Bahkan kesyirikan pertama kali terjadi di muka bumi disebabkan sikap hulu, sikap ekstrim, berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang dianggap soleh. Kesyirikan yang terjadi pertama kali di muka bumi pada kaumnya Nabi Nuh ini disebabkan karena sikap hulu mereka, sikap berlebihan mereka terhadap orang-orang soleh mereka. Ketika ada orang-orang saleh di kalangan kaumnya Nabi Nuh dengan nama Wad, Suwa, Yaghuts, Ya'uq, Nasr, mereka adalah orang-orang saleh. Namun ketika mereka mati secara berturutan serentak dalam waktu yang berdekatan, mereka merasa kehilangan. Sehingga dalam rangka mengenang jasa-jasa mereka, dalam rangka mengingat mau'idhah dan nasihat mereka, maka dibuatlah semacam monumen-monumen untuk mereka. Ya, ini disikapi hulu kuburan-kuburan mereka. Akhirnya hal tersebut merembet sampai terjatuh padanya keperbuatan syirik. Dan kita pun seperti ini. Artinya kalau kita melihat keadaan di sekitar kita, orang-orang besar dibuatkan monumen, dibuatkan prasasti tertentu, maka bukan mustahil, bahkan hari sangat pantas sekali kedepannya ini akan dijadikan sebagai sonam berhala yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi, bukan sesuatu yang terjadi, sebagiannya sudah terjadi dan bahkan banyak. Kalau kita lihat kuburan barakallahu fikum orang-orang yang dianggap sebagai wali, mereka datang ke situ, mereka menganggap bahasanya wali-wali tersebut memiliki karomat, boleh minta-minta di situ, menyembelih di situ, tawaf dan yang semisalnya. Naam. Kemudian qala hafizallahu wa yadhbahuna laha, dan bahkan mereka pun menyembelih untuk kuburan-kuburan tersebut. Ini pun terjadi. Wa yanzuruna laha, dan mereka bernazar untuk kuburan-kuburan tersebut. Wa taqarrabuna ilaiha, mereka bertaqarrub, mendekatkan diri kepada kuburan-kuburan tersebut. Wa yaqulun li'annaha tuqarribuhum ila Allah, dan mereka mengatakan alasannya karena berhala-berhala ini atau kuburan-kuburan ini, wali-wali tersebut mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sebagai penyampai, doa-doa mereka mustajab. Doa-doa mereka mustajab, terutama mereka wali. Ahya, mereka hidup, mereka mendengar, dan yang lainnya dari syubhat-syubhat atau takharrusatihim, kedustaan-kedustaan mereka terhadap bab ini. Hum yataqarrabuna laha, maka mereka mendekatkan diri kepada kuburan-kuburan tersebut. Wahia biza'mihim tuqarribuhum ila Allah Subhanahu wa taala, dan bahasanya berhala-berhala tersebut atau kuburan-kuburan tersebut menurut mereka dapat mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun sama orang-orang di zaman sekarang seperti itu, yang datang ke kuburan wali-wali. Ketika kita tanya, ya akhi kenapa antum melakukan seperti ini, minta-minta ke wali, nangis-nangis di situ. Nah, mereka wali, mereka orang-orang yang doanya mustajab, mereka qaribuna ilallah, Mereka orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak meminta kepada mereka. Kita yakin bahwasanya Rabbul Alamin yang menguasai segala sesuatu Allah. Namun kita minta kepada mereka mendatangi, ihtiram kepada mereka hanya sebagai wasilah. Mereka sebagai wasilah saja, bukan barakallahu fikum kita meminta langsung. Kita tidak meyakini mereka Rabbul Alamin, tidak. Namun hanya sebatas sebagai wasilah, perantara. Maka alasan mereka ini pun dikatakan sama persis oleh orang-orang musyrikin terdahulu. Orang-orang musyrikin yang beribadah kepada berhala-berhala mereka, mereka tidak meyakini bahwasanya berhala-berhala mereka seperti Rabbul Alamin, seperti Allah. Yakhluq wa yarzuq wa yuhyi wa yumit, memberikan rizki kepada mereka, menyelamatkan mereka, tidak. Namun mereka menganggap bahwasanya berhala-berhala tersebut ini terdapat roh-roh saleh atau orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menjadi wasilah. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ucapan mereka, yakni orang-orang musyrikin, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak mengibadahi mereka, kami tidak nazar kepada mereka, istighatsah kepada mereka, menyerahkan ibadah-ibadah kepada mereka, kecuali niatnya illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Hanya sebatas mereka itu mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai perantara semata. Kalau kita langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala, nah numudzinibun, kita ini orang banyak dosanya, doanya akan susah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, su'dzan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga harus minta lewat perantara menurut mereka. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, haula'i syufa'a'una 'indallah. Mereka ini, berhala-berhala ini, hanya sebatas syufa'a, pemberi syafaat bagi kami, yakni sebagai wasilah. Kita minta kepada mereka, mereka menyampaikan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud orang-orang musyrikin terdahulu. Dan alasan seperti ini pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap dihukumi perbuatan mereka syirik. Mereka dihukumi sebagai musyrikun, maka di zaman kita pun seperti itu. Alasan-alasan kenapa kalian datang ke kuburan wali-wali, kiai-kiai, minta-minta ke situ, pasti jawabannya sama. Haula'i syufa'auna indallah. Mereka adalah wasilah. Nah, maka famal farq? Maka tidak ada bedanya. Qala hafizahullah, limadza lam yataqarrabu ila Allahi minal asl wa yatrukuna hadhihi almatahat. Lalu kenapa mereka tidak langsung bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesesatan-kesesatan ini? Kenapa tidak langsung minta kepada Allah? Menunjukkan mereka justru percakapan mereka ini su'dzan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka tidak akan mustajab doanya. Mereka barakallahu fikum tidak akan diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala wasi'ur rahmah. Rahmatnya luas. Siapapun yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li si'ati rahmati. Ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai orang-orang yang melampaui batasnya, terlalu banyak maksiatnya, terlalu kelam masa lalunya, la taqnatu min rahmatillah. Jangan merasa putus asa dari rahmat Allah, seakan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjawab doamu, tidak akan mengampuni dosamu. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Allah Maha luas rahmatnya. Barang siapa yang bertobat, barang siapa yang kembali kepada Allah, barang siapa yang mau meminta kepada Allah, diberikan, diampuni. Innallaha huwal ghafurur rahim. Dan juga di dalam sebuah hadis, ketika ada imra'ah Hawazin, seorang wanita dari Hawazin, mencari-cari anaknya, kemudian ketika ketemu betul-betul dipeluk dan langsung disusui, saking sayangnya. Maka Rasulullah SAW berkata pada para sahabatnya, kamu lihat wanita ini, atau kalian lihat wanita ini, apakah kalian menyangka wanita ini akan melemparkan anaknya ke neraka atau melemparkan anaknya ke dalam api, yakni dibunuh. Tidak. Maka Allah Subhanahu wa taala arham min hadhil mar'ah. Maka Allah Subhanahu wa taala jauh lebih rahmah, jauh lebih sayang kepada hamba-hambanya ketimbang wanita tersebut kepada anaknya. Yakni Allah Subhanahu wa taala wasi'ur rahmah. Naam. Maka ucapan mereka bahwasanya nahnu mudnibun, kalau kita berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya tidak akan terkabul, ini su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bentuk su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadun masya. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku terhadap diriku. Faliyadun bimasya, maka silahkan dia mempersangkakan diriku semaunya. Kalau mau dia su'udzan, maka seperti itu pula. Namun kalau dia husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan husnudzannya. Wa yatruku hadhil matahat, dan kenapa mereka tidak mau meninggalkan kesesatan-kesesatan ini, beribadah kepada orang-orang yang telah mati, padahal itu jelas secara nas merupakan perbuatan syirik billahi azza wajalla. Su'alul mayyit atau doaul mayyit, meminta kepada mayyit, siapapun itu mayyitnya, hatta nabi, tidak boleh, hukumnya haram, bahkan syirik billahi azza wajalla secara mutlak tanpa terkecuali. Karena seorang mayyit itu bukan seorang yang bisa memberikan manfaat kepada orang yang hidup, namun justru mereka butuh manfaat dari orang yang hidup, butuh doa mereka, butuh istighfar mereka, butuh ada yang melunasi hutang-hutang mereka kalau mereka punya hutang dari keluarga-keluarganya yang masih hidup, agar mampu istirahat dan yang semisalnya. Artinya namanya seorang mayit tidak bisa berbuat apa-apa, kenapa diminta? Hatta itu seorang wali sekalipun Allah Subhanahu wa taala tidak memperbolehkan meminta kepada orang yang telah mati. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum, kalau kalian minta kepada orang yang mati tersebut, tidak akan mau mendengar mereka, tidak akan bisa dengar karena beda alam. Wa in sami'u mastajabu lakum, kalau toh mereka bisa mendengar doa dan permintaan kalian, mastajabu lakum, tidak akan mengijabai, tidak akan bisa mengabulkan apa yang kalian minta-minta kepada mereka. Kemudian kata Allah, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat mereka justru bukannya akan menjadi penolong kalian, menjadi sekutu, menjadi orang yang membantu kalian, tidak, justru akan memusuhi, akan berlepas diri dengan ucapan mereka, ya yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, justru mereka pada hari-hari kiamat kelak nanti akan mengkufuri, mengingkari, tidak membenarkan perbuatan syirik kalian itu tadi. Maka jelas secara surah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan doaul mayyit syirkun billahi azza wajalla. Minta kepada orang mati itu hukumnya syirik secara mutlak, apapun itu. Tayyib. Kemudian qala hafizallah yataqarrabu ilallahi fa innahu qaribun mujib. Hendaknya dia justru langsung bertaqarrub, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu dekat mengijabai segala macam doa. Wa idza sa'alaka anni, wa idza sa'alaka anni ibadi fa inni qarib ujibu da'at da'i da'an. Apabila ada hambaku yang menanyakan tentangku, maka jawablah, aku ini, yakni Allah Subhanahu wa taala, qarib, dekat. Bagaimana kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya? Ujibu da'wat da'i da'an, aku akan menjawab doa-doa orang yang mau meminta kepadaku. Dan bahkan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uuni. Rabb kalian telah beriman, minta kepadaku, berdoa kalian kepadaku. Nah, justru Allah Subhanahu wa taala senang. Bahkan di waktu-waktu tertentu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesempatan-kesempatan tertentu doanya lebih mustajab. Di antaranya adalah ketika tersisa sepertiga malam terakhir, Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, kata beliau alaihi salatu wasalam, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluth lailil akhir. Rabb Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Yakni Allah Subhanahu wa taala saking cintanya, saking rahmatnya, saking inginnya hamba-hambanya itu berdoa, Allah yang datang. Allah yang turun ke langit dunia. Allah yang menawarkan, "Man yad'uni fa astajibalah." Siapa yang mau doa? Ayo doa, ayo doa. Tak ijabai. Ini Allah Subhanahu wa taala yang harusnya sepantasnya kalau orang butuh itu datang kepada yang punya. Namun karena saking sayangnya, saking pengennya Allah Subhanahu wa taala, cintanya untuk hamba-hambanya meminta kepada dirinya, Allah Subhanahu wa taala bahkan di waktu-waktu tertentu Allah yang turun, Allah yang mendatangi hamba-hambanya, Allah yang mendekati hamba-hambanya. Nah, maka setelah datang ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang seperti ini, apakah kita masih merasa su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan nahnu mudnibun, kita banyak dosa, kalau kita minta langsung kepada Allah tidak akan terkabul, siapa kita? Kita orang jauh dengan Allah. Ini su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian qala hafizahullah, ya taqarrabu ila Allah fa innahu qaribun mujib. Limadza tataqarrabuna lil makhluqin wa taquluna al makhluqun yuqarribuna ila Allah? Kenapa kalian justru bertaqarrub kepada makhluk-makhluk dan mengatakan makhluk-makhluk tersebut mendekatkan kami kepada Allah, padahal yang namanya ibadah taqarrub itu haqqun mahdhun lillah tabaraka ta'ala. Hak murni yang tidak boleh diserahkan kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahasanya masjid-masjid, tempat-tempat ibadah atau a'dha'u sujud ala qaul, itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, fala tad'u ma'allahi ahada. Dan janganlah kalian mengibadai siapapun bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan kepada siapapun. Naam. Taib. Qala hafizahullah, halillah subhanahu ta'ala ba'id? Apakah kalian menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu jauh, tidak akan mendengar? Padahal Allah Subhanahu wa taala sami' qarib, mujib. Halillah aghlaqa abwabahu? Apakah Allah Subhanahu wa taala menutup pintu taubatnya, pintu-pintu rahmatnya? Tidak sama sekali. Bahkan ketika ada orang yang mengatakan pintunya Allah Subhanahu wa taala tertutup untuk fulan, justru Allah marah. Ketika ada barakallahu fikum dua orang dari kalangan Bani Israel, yang satunya taat ibadah, yang satunya terus berkelimpangan dengan kemaksiatan, dinasihati maksiat lagi, dinasihati terus maksiat tersebut, sampai yang semangat dalam ibadahnya ini karena saking marahnya, saking keselnya, wallahi la yaghfirullah lak, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosamu. Maka justru Allah Subhanahu wa taala marah ada orang yang berkata seperti ini, man dzalladzi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulan, siapa yang berani lancang untuk bersumpah bahwasanya aku tidak akan mengampuni? Yani Allah Subhanahu wa taala justru marah kalau Allah Subhanahu wa taala dikatakan tidak akan mengampuni orang yang berdosa. Inni qad ghafartulah, maka sesungguhnya aku telah hapus, berikan maghfirah kepada orang yang banyak dosanya itu tadi. Wa ahbattu amalan, dan justru Allah Subhanahu wa taala gugurkan amalan orang yang mengatakan lancang, berani mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni, tidak mengampuni dosa. Maka pun seperti ini, orang-orang seperti ini pun sama hukumnya. Mengatakan Allah Subhanahu wa taala kalau kita ini banyak dosa tidak akan diampuni oleh Allah, kalau kita minta kepada Allah tidak akan dijabai. Maka pada kekatnya hukumnya hampir sama dengan orang yang mengatakan itu tadi. Mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan maghfirah. Baik. Baik. Kemudian qala hafizallahu halillah la ya'lam wa la yasma' khalqahu. Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak tahu dan tidak mendengar seluruh makhluknya sehingga butuh perantara-perantara? Adapun mulukud dunia, pemerintah-pemerintah dunia, na'am, ketika kita mau punya hajat atau punya kebutuhan dari pemerintah, kita ingin meminta pemerintah, kalau kita minta langsung kita akan ditolak. Dan mereka membutuhkan wuzara, menteri-menteri, ataupun yang membantu pekerjaan pemerintah mereka dalam rangka menyampaikan aspirasi rakyat. Karena keterbatasan ilmu mereka, mereka tidak bisa mengetahui secara langsung apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya. Maka melalui perantara-perantara tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu, tidak dikiaskan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh yang seperti ini. Tidak butuh pembantu-pembantu. Allah Subhanahu wa taala Al-Qayyim. Al-Qayyum, di antara nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qayyum. Semuanya barakallahu fikum butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya diatur, semuanya dimiliki, semuanya diurusi sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak butuh pembantu-pembantu. Enggak butuh ada yang memberikan bantuan kepada dirinya. Allah ghani. Sehingga enggak butuh wasilah-wasilah, perantara-perantara yang menyampaikan aspirasi atau doa-doa dari hamba-hambanya. Enggak butuh Allah Subhanahu wa taala. Yang mau minta langsung kepada Allah Subhanahu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah Subhanahu wa taala ya'lam kulli syai'. Inna Allah bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Sehingga enggak butuh lewat fulan wala lewat wali fulan. Enggak, Allah Subhanahu wa taala enggak seperti itu. Enggak nyuruh kita seperti itu. Naam. Kemudian qala hafizallahu wala yara ma yaf'alun. Dan apakah mereka menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala enggak melihat apa yang mereka lakukan? Allahu jalla wa ala qaribun mujib. Allah Subhanahu wa taala justru dekat mengijabai orang-orang yang meminta kepada dirinya. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i da'an. Apabila ada yang menanyakan tentangku dari hamba-hambaku, maka jawablah, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini dekat. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kedekatannya bagaimana? Ujibu da'wata da'i da'an. Aku akan mengijabai, menjawab doa-doa orang yang mau meminta kepadaku. Ini hasungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semangat beribadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a'u wal ibadah." Yang namanya doa itu pada hakikatnya adalah ibadah itu sendiri. Artinya seluruh ibadah itu pada hakikatnya terkumpul pada doa. Saking besarnya ibadah itu doa. Nah. Kemudian wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabb kalian pun telah berfirman, ud'uni, minta kepadaku, berdoa kepadaku, astajib lakum, maka niscaya aku akan mengijabai kalian. Innahu qaribun mujib, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dekat mengijabai doa-doa yang meminta. Falimadza tadhhab wa tad'u ghairallah? Lalu kenapa kalau seperti ini Allah Subhanahu wa taala Maha Rahmah, Maha mendengar, mengetahui segala sesuatu, justru senang kalau ada yang minta-minta diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Maha kaya. Lalu kenapa justru minta kepada orang mati yang enggak bisa apa-apa? Tadhhab wa tad'u ghairallah? Kamu pergi, kamu mengarah ke orang-orang dan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa enggak minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Naam. Wa taqul, dan kau mengatakan, hadza yuqarribuni ila Allah zulfa. Dan justru kamu beralasan ini dapat mendekatkan kau kepada Allah sebagai wasilah. Sebagai wasilah. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka. Saya ini enggak nazar datang ke kuburan wali fulan, nazar sedekah untuk wali fulan atau menyembelih untuk wali fulan dengan berbagai macamnya, illa liqarribuna ila Allah zulfa, kecuali hanya sebatas untuk mereka mendekatkan kami kepada Allah sebagai wasilah saja agar mereka senang, mereka barakallahu fikum menyampaikan doa-doa kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut mereka, yakni ka'anna Allah la ya'lam wa la yadri. Seakan-akan dengan ucapan mereka ini Allah Subhanahu wa taala enggak mengerti, tidak mengetahui apa kebutuhan makhluk-makhluknya. Hakadha zayyana syayatinul jin wal ins li haula wa hum yad'una aw yad'una al-islam wa yashhadu anna la ilaha illallah. Seperti itulah syaitan-syaitan dari kalangan jin dan manusia menghiasi perbuatan mereka, padahal mereka mengaku seorang muslim, mengaku di atas agama Islam, bersyahadat la ilaha illallah. Seakan-akan barakallahu fikum, syahadat la ilaha illallah ini sekedar ucapan, padahal di dalam adillah menjelaskan bahwasanya hadhil kalimah, ucapan kalimat la ilaha illallah sebagaimana telah kita pelajari di dalam taisirul ilah, ucapan ini tidak sebatas ucapan kemudian bermanfaat menjadikan sahibnya atau orang yang mengucapkannya masuk dalam jannah. La quyud, ada ketentuannya, dijelaskan di dalam dalil-dalil yang lain. Harus ada syarat-syarat yang terpenuhi agar kalimat tersebut bisa bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya. Di antaranya adalah meninggalkan kesyirikan. Karena makna dan maksud dari la ilaha illallah tersebut adalah tarku ibadat ghairillah, meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan la ilaha illallah namun berbuat syirik sama saja. Seperti halnya orang mengatakan saya tobat minum khamr tapi masih minum khamr. Dusta berarti ucapannya. Mengucapkan la ilaha illallah namun masih datang ke kuburan, masih minta-minta kepada fulan, masih minta-minta kepada wali-wali, ini sama aja. Tidak akan bermanfaat. Tidak akan dianggap syahadatnya. Kata Rasul alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah 'azza wa jalla." Barang siapa yang mengucapkan la ilallah kemudian kufur, meninggalkan, membenci, menjauhi segala macam yang diibadai dari selain Allah, termasuknya di situ kuburan, barulah dia dikatakan muslim. Haruma maluhu wa damuhu, haram hartanya, haram darahnya. Artinya dianggap baru setelah itu muslim. Jadi seorang muslim ketika dia mengucapkan la ilaha illallah dan konsekuen dengan apa yang dia ucapkan. Nah, kemudian qala wa yusallun wa yusumun, mereka juga salat, puasa, walakin yukhalituna a'malahum bisyirkil akbar, mencampuri amalan-amalan mereka ini dengan syirik akbar. Dan yang namanya asyirkul akbar sebagaimana telah kita jelaskan, di antara akhtar asyirkil akbar, bahaya-bahaya kesyirikan akbar ketika mencampuri sebuah ibadah atau tercampur pada diri seseorang, seluruh amalannya akan hancur. Tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sehebat apapun amalannya, sebanyak apapun amalannya. Hatta amalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad alaihi wasallam, ketika beliau saja berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, semua amalannya tidak akan dianggap. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berbuat syirik, namun ini min babi tanbih. Kata Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau wahai Rasul berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ini Rasul amalannya. Seandainya Rasul SAW berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluk, akan gugur seluruh amalanmu, salatmu, puasamu, jihadmu, dakwahmu, sedekahmu, semuanya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau betul-betul akan menjadi orang-orang yang merugi, termasuk penghuni neraka. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi yang selainnya. Apalagi yang selain beliau alaihi salatu wassalam. Maka tidak akan bermanfaat sama sekali ibadah yang banyak kalau masih ada syiriknya. Tidak akan bermanfaat sholat, tidak akan bermanfaat puasa, tidak akan bermanfaat syahadat la ilallah, zikir la ilallah 1000 kali setiap hari. Tidak akan bermanfaat, tidak akan barakallahu fikum bermanfaat sedekah di masjid kemana-mana sedekah, wala kurban setiap tahunnya, ataupun berhaji, umroh terus secara rutin, tidak akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih datang ke kuburan, masih minta-minta kepada Badawi, Aidarus, Hasan, Hussein atau yang lain. Taib. Kemudian qala hafizallah wa yakhrujuna min dinil Islam, sehingga justru mereka keluar dari agama Islam dengan pembatal keislaman ini, syirik billahi azza wajalla. Wa hum yusalluna wa yusumuna wa hujun. Padahal mereka salat, puasa, haji juga. Namun ketika terjatuh di dalam perbuatan syirik sekali saja, gugur. Semuanya, salatnya semua, tahajudnya semua gugur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kafir dia billahi azza wajalla. Walladhi yarahum yadun annahum muslimun yanbaghi ma'rifatu hadha. Ini kata Syekh rahimahullah ta'ala muhjidan. Dan orang-orang yang memandang, mengira bahasanya mereka adalah muslimun, yakni orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, minta-minta ke kuburan, memandang bahasanya mereka muslimun, maka harus memperhatikan ini. Tidak akan bermanfaat ibadah mereka. Fasyirku billahi azza wa jal wa akhtarud dunub. Maka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah dosa yang paling berbahaya. Bersamaan dengan dosa-dosa yang lainnya, sebesar apapun, minum khamrkah, membunuhkah, berzinakah, ribakah, dustakah, atau yang lainnya, selama itu bukan syirik, selama itu bukan pembatal keislaman, itu tahta masyiatillahi azza wa jalla. Masih ada kesempatan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun orang tersebut mati dan belum bertobat. Ada kesempatan. Allah Subhanahu wa taala tidak mengazabnya. Berbeda dengan syirik, ketika seorang itu meninggal belum bertobat, maka tidak ada kesempatan sama sekali orang tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Namun Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Naam. Qala hafizallahu fasyirku billahi azza wajal wa akhtarud dzunub wa adzamud dzunub. Maka yang namanya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dosa yang paling berbahaya, yang paling besarnya. Wa ma khatarihi wa syarrihi waqa'a fihi katsirun mimman yad'un al-islam. Bersamaan dengan bahayanya, jeleknya perbuatan syirik billahi azza wajal, justru banyak sekali orang yang terjatuh di dalamnya dari orang-orang yang bukan kafir asli, bukan Yahudi dan Nasrani, bukan, mimman yantasib ila al-islam, mimman yad'un al-islam, orang yang mengira bahwasanya dia adalah muslim, syahadat la ilaha illallah, salat, puasa, haji, terjatuh di dalam perbuatan syirik billahi azza wa jalla, menunjukkan bahwasanya barakallahu fikum at-tauhid ini banyak orang yang enggak tahu. Akidah sahihah banyak orang yang kurang faham. Maka yang wajib bagi kita semua, dai secara khusus, ketika memberikan dakwah, ketika menjelaskan kepada umat, pertama kali yang perlu dimulai, pertama kali yang perlu diajarkan adalah tauhid. Ajarkan kepada mereka hati-hati di dalam perbuatan syirik billahi azza wajal. Karena apa? Kalau mereka tidak mengetahui perbuatan syirik, kalau mereka tidak tahu bahasanya yang mereka lakukan adalah perbuatan syirik, maka gak akan berguna sholat mereka, puasa mereka. Lalu untuk apa? Kalau mereka rajin ibadah, akhlaknya bagus, wala rajin haji, punya uang banyak sedekah, kalau mereka masih datang ke kuburan, masih minta-minta kepada jin. Ini dulu yang dijelaskan, agar mereka murni, agar mereka barakallahu fikum terlepas dari kesyirikan, agar mereka ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit. Dan ini metode dakwah. Ini dakwahnya para nabi dan para rasul. Begitu pula dakwahnya para pengikut rasul. Selalu memulai dengan da'watu bitauhid. Da'wah bitauhid. Naam. Begitu juga menunjukkan bahasanya kebanyakan manusia enggak tahu akidah sahih. Akidah tu tauhid. Maka sebagaimana kata barakallahu fikum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam risalah Kashfi Syubhat, ini menunjukkan salahnya atau batilnya ucapan orang yang mengatakan at-tauhid qad arafna, masalah tauhid gampang, itu sudah tahu. Naam. Ternyata kalau kita perhatikan, kalau kita melihat ke masyarakat secara umum, praktek-praktek seperti ini masih banyak. Praktek-praktek seperti ini masih banyak. Maka ketika terjun ke dalam dakwah, pertama kali yang diajarkan kepada mereka tauhid. Pertama yang diajarkan kepada mereka adalah ada musyrik billah ya azza wajalla. Jangan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Pernah suatu ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab selesai mengajarkan kitab tauhid, kemudian beliau menginginkan untuk diulang lagi, di murojaah. Maka sebagian muridnya mengatakan, biasanya ya sih ini sudah selesai, yang lainnya aja. Tauhid qad arafna, masalah tauhid gampang, sudah paham kita. Ini murid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Taib, nandur. Kita lihat nanti. Maka setelah barakallahu fikum, beliau besoknya datang kepada muridnya mengatakan, biasanya saya melihat orang menzinai ibunya sendiri. Langsung reaktif. Ini ada orang yang luar biasa bejatnya. Luar biasa barakallahu fikum melakukan hal yang sekeji ini, ibunya sendiri dizinai dan yang semisalnya. Artinya langsung ada reaksi ketika itu, ghirahnya besar. Ghirah murid-muridnya besar. Namun ketika setelah itu Syekh rahimahullah taala menceritakan tentang ada orang nyembelih ayam kemudian atau nyembelih barakallahu fikum hewan kemudian darahnya dicucurkan ke pintu. Apa ini? Perbuatan syirik. Orang yang biasa menyembelih kemudian dicucurkan darahnya ke pintu atau ke tiang atau dekat-dekat bangunan, ini mesti memiliki keyakinan. Ada keyakinan-keyakinan tertentu, perbuatan syirik. Maka ketika itu murid-muridnya tanggapannya dingin. Maka setelah mereka kurang paham masalah itu, ditambah oleh Syekh rahimahullah taala, berarti kalian belum tahu tauhid, belum paham tauhid. Kenapa? Kalian mengira bahwasanya barakallahu fikum yang namanya menzinai ibunya ini perbuatan besar. Namun ketika kalian melihat atau diceritakan tentang ada orang yang melakukan seperti ini, kalian diam. Tidak ada ghirah. Padahal yang namanya syirik billahi azza wa jal ini jauh lebih berbahaya dari seorang itu menzinai ibunya sendiri. Orang menzinai ibunya sendiri ini kalaupun mati sekalipun belum bertobat, masih ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan kekal di neraka meskipun diazab. Dan bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan tidak diazab walaupun ya dosa. Namun kalau syirik billahi azza wa jal lebih berbahaya. Nah. Wallahu taala alam sab. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq.